السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله masih kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari kalamuhu al-azim, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang di dalamnya berisi kebahagiaan dan keselamatan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Sungguh ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan dari tafsir Al-Muyassar, ya. Dan terakhir kita berhenti pada ayat yang ke-143 dari suratul Baqarah. Sekarang kita masuk ke ayat yang 144 dan juga 145. Ya, pada kesempatan ini kita hanya mengambil dua ayat saja untuk kita baca tafsir atau penjelasannya. Ya. Baik, kita seperti biasa ya, bersama-sama untuk apa? Memperbaiki ya bacaan kita ya. Sebisa kita ya. Kita buka dengan al-isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Karena keterbatasan waktu ya, kita tidak memberikan kesempatan ya kepada antum untuk apa membaca ya satu demi satu. Baik, sekarang kita masuk ke tafsir atau penjelasan dari makna dua ayat yang barusan kita lewatkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami telah melihat perbolak-baliknya wajahmu wahai Muhammad alaihi salatu wasalam fis sama', ke arah langit. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْهَا, pasti kami akan mengarahkanmu ke kiblat yang kau sukai, yang kau ridhoi. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, maka arahkanlah wajahmu di dalam solat ke arah Masjidil Haram. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, dan dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram ketika salat. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan Alkitab, al-Yahud wan Nasara, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, benar-benar mengetahui bahwasanya ya pengalihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ya ke Baitullah al-Haram, ke Masjidil Haram, itu adalah hak benar adanya dari Rabb mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak lalai dari segala apa yang mereka perbuat. Wa la in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, seandainya engkau datangkan wahai Rasul alaihi salatu wasalam ya kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, bikulli ayat, semua ayat, semua bukti, ma tabi'u qiblatak, tetap saja mereka tidak akan mau mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kau Rasul alaihi salatu wasalam sekali-kali tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd, dan tidaklah sebagian dari mereka antara ahlul kitab al-Yahud wan Nasara sebagiannya mengikuti kiblat yang lain. Walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idzal lamin adh-dhalimin, seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu al-'ilm, ilmu, innaka idzal lamin adh-dhalimin, kalau demikian engkau tergolong ya kepada orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Ya, demikian ya kurang lebih terjemah atau makna dari dua ayat ini. Baik, kita baca penjelasan tafsirnya oleh al-musannif rahimahullah. Qad nara tahawwula wajhika ya Muhammad fi jihati as-sama'. Jadi di sini ya qad masuk kepada fi'il mudhari' untuk tahqiq kepastian. Qad nara, sungguh kami telah melihat ya tahawwula wajhika ya Muhammad, perbolak-baliknya wajahmu wahai Muhammad fi jihati as-sama', ke arah langit. Kenapa beliau membolak-balikkan wajahnya ke arah langit? Iya, marratan ba'da marrah, berkali-kali beliau lakukan. Intidharan linuzulil wahyi ilaika fi sya'nil qiblah, karena beliau menunggu-nunggu, merindukan turunnya wahyu kepadamu. Fi sya'nil qiblah, tentang perihal kiblat yang semula ia menghadap mana? Baitul Maqdis, beliau mengharapkan, sangat menginginkan untuk apa? Dipalingkan ke arah Al-Masjidil Haram. Iya. Dan disebutkan di dalam kitab tafasir mengapa beliau alaihi salatu wasalam menginginkan adanya perpindahan arah kiblat di dalam salat. Ya, disebutkan oleh mereka beberapa alasan. Ya, di antaranya bahwasanya al-Yahud mereka mengatakan yukhalifuna Muhammadun wa yattabi'u qiblatana, Muhammad dan ya pengikutnya menyelisih kita, tetapi dalam hal kiblat mereka ngikut kita. Iya. Ini alasan yang pertama yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Alasan yang kedua, kenapa beliau alaihi salatu wasalam sangat menginginkan adanya perpindahan arah kiblat adalah bahwasanya Baitullah al-Haram Ka'bah adalah kiblatu abihi Ibrahim alaihissalam wa aqdamu al-qiblatain. Ya. Dia kiblat yang ada di Al-Masjidil Haram adalah kiblat orang tua beliau, leluhur beliau Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah kiblat tertua, kiblat pertama. Dan alasan yang berikutnya disebutkan oleh sebagian ahli tafsir adalah ad'a lil arab ilal iman, lebih bisa ya mengajak mereka bangsa Arab untuk mau beriman kepada agama yang beliau bawa alaihi salatu wassalam. Dan kata Ibnu Asyur ya rahimahullah, adh-dhahir annahu sallallahu alaihi wasallam lam yas'al dzalika min rabbih, yang tampak bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak meminta dengan lisannya kepada Rabbnya untuk apa? Digeser arah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Al-Masjidil Haram. Bal kana yantadhir faqat, bahkan beliau hanya mengharap dan menunggu-nunggu saja. Ya. Idh law waqa'a su'alu lakana dhahir dzikrah. Karena seandainya beliau meminta, memohon kepada Allah dengan lisannya, ini saya akan sebutkan. Tapi dalam ayat yang barusan kita baca bersama tidak disebutkan permohonan dengan lisan beliau alaihi salatu wasalam. Kata beliau, fa fi dzalika dalalatun ala kamali adabihi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada dalil yang menunjukkan kesempurnaan adab beliau alaihi salatu wasalam kepada Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ahli tafsir seperti Qatadah dan As-Suddi dan selainnya menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolak-balikkan wajahnya ke arah langit fi du'a, dalam keadaan beliau berdoa kepada Allah. Ya, untuk apa? Dipalingkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Masjidil Haram. Maka kata beliau, dibangun di atas pendapatnya ya sebagian ahli tafsir seperti Qatadah dan yang lainnya, yakunu su'al waqi'an minhu, berarti beliau meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tidak disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Dan juga di antara faedah yang bisa kita petik ya dari ayat yang mulia ini adalah itsbatu uluwillah, penetapan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mengetahuinya? Dari perbuatan Nabi kita, teladan kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana beliau ketika berdoa mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Membolak-balikkan wajahnya ke arah langit. Ya, maka di situ juga ada bantahan bagi mereka-mereka yang mengingkari ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas langit. Kemudian ya perlu kita mengetahui tentang makna al-haram yang sering kita apa, mendengarnya dan menyebutkannya al-masjidil haram. Ya, kenapa al-ka'bah? Ya, kenapa disebut dengan al-masjidil haram? Disebutkan oleh mereka ahli tafsir diantaranya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, kata beliau, al-haram itu sifatun musyabbahah min al-hurm wa huwa al-man'. Ya. Al-haram adalah sifat musyabbahah, sifat yang mirip isim fa'il. Hanya saja dia diambilnya dari fi'il yang lazim, dari wazan fa'ula haruma. Maknanya adalah al-man', pencegahan, pelarangan. Wa summiya haraman. Kenapa Masjid Haram disebut dengan Al-Masjidil Haram? Li'annahu yumna'u fihi min asya'a la tumna'u fi ghairih. Karena di dalam masjid tersebut dilarang hal-hal yang itu tidak dilarang di apa? Masjid-masjid lainnya. Ini alasan yang pertama. Kenapa disebut dengan apa? Al-Masjidil Haram. Karena diharamkan, dilarang di dalamnya diperbuat sesuatu yang boleh diperbuat pada masjid-masjid yang lainnya. Wali'annahu muhtaramun mu'azzam. Alasan yang kedua, kenapa masjid tersebut dinamakan dengan Al-Masjidil Haram, karena dia muhtaramun mu'azzam, dihormati dan dibesarkan dengan beragam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dibersihkan dari beragam dosa, kemaksiatan, keburukan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dikeluarkan, dibersihkan dari Al-Masjidil Haram. Kita lanjutkan penjelasan dari Al-Mufassir rahimahullah. Falanusarrifannaka an Baitil Maqdis, sungguh benar-benar kami akan mengarahkan wajahmu, ya, memalingkan wajahmu dari Baitul Maqdis ila qiblatin tuhibbuha wa tardaha, kepada kiblat yang kau sukai dan kau terima, yang kau ridhai. Wahia wijhatul masjidil haram, itu arah masjidil haram di Makkah, yang ada di Makkah. Fawalli wajhaka ilaiha, sehingga ya mulai sekarang arahkanlah wajahmu ke al masjidil haram ketika apa? Salat. Ya. Wa fi ayyi makanin kuntum ayyuhal muslimun, kemudian di tempat manapun kalian wahai kaum muslimin, apakah di daratan ataupun di lautan, ya di mana saja, ya hendaknya kalian kaum muslimin, ya wa aradtumus shalah, maka di tempat mana saja kalian wahai kaum muslimin, ya wa aradtumus shalah, kemudian kalian hendak salat, apakah salat-salat yang wajib ataupun salat-salat yang sunnah. Fatawajjahu nahwal masjidil haram, maka arahkanlah wajah-wajah kalian ke al-masjidil haram. Disebutkan di sini al-wajah tidak berarti bahwasanya perintahnya tertuju hanya kepada wajah, tapi seluruhnya anggota tubuh kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika salat untuk apa? Dihadapkan ke arah al-masjidil haram. Kenapa disebutkan al-wajah? Ya karena li syarafihi, karena kemuliaan wajah. Ya, kemuliaan wajah. Sampai-sampai kalau kita berkelahi ataupun berperang dilarang untuk apa? Kita apa? Menimpakan ya sesuatu kepada wajahnya. Ya. Kemudian wa innal ladzina a'tahumullahu 'ilmal kitabi minal yahudi wan nasara la ya'lamuna anna tahwilaka ilal ka'bati huwal haqqu tsabitu fi kutubihim. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan oleh Allah ilmu tentang Alkitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, khususnya para pendetanya, khususnya para apa, alim ulama'nya, para rahibnya, sungguh mereka benar-benar mengetahui anna tahwilaka ilal ka'bah, bahwasanya perpindahan arah kiblatmu ke Ka'bah huwal haqqu tsabit fi kutubihim, itulah yang hak, yang tetap di dalam kitab-kitab mereka, at-taurah wal injil. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ هَؤُلَاءِ الْمُعْتَرِضُونَ الْمُشَكِّكُونَ. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidaklah lalai dari mereka, orang-orang yang menyanggahmu, orang-orang yang membuat keraguan di tengah-tengah manusia. Ya ketika apa? Allah syariatkan perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah yang ada di Al-Masjidil Haram. وَسَيُجَزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka atas perbuatan mereka tersebut. Ya, di sana ada faedah yang lain yang disebutkan oleh sebagian ulama, ya, dari ayat yang mulia ini, ya, yaitu tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada, ya, maka arahkanlah wajah-wajah kalian ke Masjidil Haram. Dengan ayat ini dan yang lainnya, ya, al-imam ataupun madhab al-malikiyah berpendapat bahwasanya seyogianya bagi seorang yang sholat untuk dia ketika sholat berdiri untuk dia hadapkan wajahnya ke arah kiblat, ya tidak dia apa, tundukkan ke bawah. Ya, di antara dalilnya yang mereka sebutkan adalah tadi, fawali wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram. Dan masalah ini adalah masalah yang memang ada perselisihan di antara para ulama. Adapun mazhabnya Al-Malikiyah dan juga Al-Imam Al-Bukhari memilih pendapat ini, itu bahwasanya seorang yang dia sholat hendaknya dia menghadap ke arah depan, ke arah kiblat. Ya, adapun Al-Imam Ahmad dan jumhur berpendapat bahwasanya seorang ketika dia sholat dihadapkan apa, wajahnya, pandangannya ke arah tempat dia sujud. Hanya saja dalil-dalil yang disebutkan itu menguatkan pendapat yang dipilih oleh mazhab Al-Malikiyah. Ya, di antara dalil yang lainnya menguatkan bahwasanya hendaknya seorang yang sholat untuk dia menghadapkan wajahnya ke arah kiblat adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat kusuf, ya, dan beliau beritakan kepada para sahabatnya bahwasanya dihadapkan kepada beliau surga. Ya, sehingga dia apa? Maju. Kemudian setelah itu apa? Dihadapkan kepadanya neraka. Sehingga dia apa? Mundur karenanya. Ya. Maka faqala lahum, ya, wa dzalika hina ra'aitumuni ya taqaddamtu wa ta'akhkhartu. Kemudian Nabi pun alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabatnya, ya demikian ketika kalian, yakni ya demikian saya melihat surga didekatkan kepadaku sehingga aku maju. Kemudian setelah itu apa? Dihadapkan, ditunjukkan kepada neraka sehingga kau mundur. Kata beliau, wa dzalika hina raaitumuni taqaddamtu, yaitu ketika engkau melihat, ketika kalian melihat aku maju, maka ketika itu aku diperlihatkan oleh Allah surga. Wa ta'akhkhartu, dan ketika aku mundur, maka ketika itu diperlihatkan kepadaku tentang apa? An-nar. Berarti apa? Para sahabat melihat gerak-gerik Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti mereka apa? Melihat ke arah depan. Juga di antara dalil yang lain ya, adalah apa yang beliau lakukan dari sholat di atas mimbar. Iya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, setelah beliau sholat di atas mimbar, beliau berkata kepada para sahabatnya, fa'atu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu sholati. Aku perbuat yang demikian, ini sholat di atas mimbar, agar kalian lita'tammu bi, meneladaniku. Wa lita'lamu sholati, dan agar kalian mengetahui bagaimana tata apa? Cara sholatku. Wa lita'lamu sholati, dan agar kalian mempelajari tata cara sholatku. Juga masih ada dalil yang lain. Ini bawakan oleh mereka, para ulama yang berpendapat bahwasanya seorang yang sholat hendaknya dia menghadapkan wajahnya ke arah depan, yaitu adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam sholat sir. Iya, beliau sholat sir. Dan beliau diketahui ketika sholat sir itu membaca dengan gerakan-gerakan bibirnya. Dan itu diketahui oleh para sahabat. Iya, dari apa? Jenggot beliau yang bergerak-gerak. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat ketika itu kaum muslimin ya sholat apa? Menghadap ke arah kiblat. Iya. Dan yang lain berpendapat ya, jumhur di antaranya Imam Ahmad dan yang lainnya, seorang sholat menghadap ke mana? Ke arah tempat sujud. Mungkin kita lihat keadaannya. Kalau seandainya kita dapati di depan kita ada orang yang mengenakan pakaian yang mengganggu kekhusyuan kita, ya bisa kita apa? Arahkan. Bisa kita tujukan pandangan kita ke arah tempat sujud. Kemudian di antara dalil berikutnya adalah ishtiratu, di antara faedah berikutnya dari ayat yang barusan kita baca adalah ishtiratu istiqbalil Ka'bah lis salawati kulliha. Dipersyaratkannya menghadap Ka'bah untuk seluruh salat. Ya, yang wajib-wajibnya ataupun yang sunnah-sunnahnya. Ya. Dan dikecualikan oleh para ulama ya, dengan berdasarkan dalil-dalil beberapa keadaan di mana seseorang tidak diharuskan, tidak diwajibkan salat menghadap kiblat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa yasqutu al-istiqbal fi mawadhi'a. Gugur kewajiban menghadap kiblat ketika salat di beberapa tempat. Tempat yang pertama adalah al-ajzu an istiqbalil qiblah. Ketika seseorang tidak mampu salat menghadap kiblat. Mitlu an yakuna al-marid muttajihan ila ghairil qiblah. Seperti seorang yang sakit dalam kondisi dia ya tidurnya tidak menghadap ke arah kiblat. Wala yastati'u an yatawajjaha ila al-qiblah, dan dia pun tidak mampu untuk apa menggeser tubuhnya sehingga apa dia menghadap kiblat. La bi nafsihi wala bi ghairihi, tidak dengan sendirinya ataupun tidak dengan bantuan orang lain juga enggak bisa. Fa huna yatawajjah haitsu makan, maka ketika itu dia silakan salat ke arah mana dia menghadap di dalam tidurnya. Iya. Fattaqullaha mastata'tum. Iya. Kemudian yang kedua al-khauf, ketika seseorang dalam kondisi ketakutan. Iya, idza kana al-insanu khaifan min aduwin lahiqahu wa huwa farun minhu wa tijahuhu ila ghairil qiblah. Iya. Seandainya seseorang dalam kondisi takut dari musuh. Iya, untuk musuh tadi bisa menggapainya, menangkapnya, kemudian dia lari darinya. Iya, seandainya dia apa? Salat menghadap kiblat, dikhawatirkan, ditakutkan dia ditangkap oleh musuhnya dari belakang, maka kata beliau, fa fi hadhil hal yusalli ila ghairil qiblah, dalam kondisi seperti ini silakan dia salat apa ila ghairil qiblah, ke selain arah kiblat. Tempat yang ketiga adalah annafilah fi safar, ketika seseorang salat sunnah di safarnya. Ini juga di antara sunnah yang diabaikan oleh kebanyakan manusia, ketika dia mengendarai kendaraannya ya mobil ataupun motor, jarang sekali yang apa melakukan sholat sunnah. Padahal ada sunnahnya, ada teladannya. Bukan hanya diperintahkan ketika seseorang menaiki apa kuda, unta, bisa juga ketika dia menaiki mobil, apalagi mobil lebih nyaman lagi, ya kan? Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli an-nafilata ala ruhilatih. Karena diantara kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau salat sunnah di atas tunggangannya. Haitsu matawajjahat bih, kemana saja tunggangannya tadi membawanya. Kata beliau, fahadhihi thalathatu mawadhi'a, inilah tiga tempat. Yasqutu fiha istiqbalul qiblah, gugur kewajiban seseorang ketika salat untuk apa? Menghadap kiblat. Adapun orang yang tersamarkan atas dia arah kiblat, enggak tahu dia. Seperti dia dalam apa? Padang pasir, di tengah padang pasir atau di tengah lautan, enggak tahu arah kiblat ke mana. Ya. Maka kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, maka dia berijtihad. Silakan dia melihat tanda-tanda di langit, ya. Arah cahaya matahari ke mana ataupun bintang-bintang yang biasa dia perhatikan ketika dia di daratan, ya, ijtihad, ya, maka sah solatnya, ya. Kemudian di sini pada ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun, Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak lalai dari apa yang mereka perbuat, ya. Kata Abu Su'ud ya rahimahullah, di dalam ayat ini ada janji dan ancaman. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, ada janji dan ancaman. Janji bagi siapa? Janji bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengikuti ya syariat Nabi alaihi salatu wasallam, mau mengarahkan wajahnya ke arah apa? Al-Masjidil Haram. Dan sekaligus di dalamnya ada ancaman bagi mereka-mereka yang enggan mengikuti syariat Nabi, enggan, tidak mau mengarahkan wajahnya ke Al-Masjidil Haram. Kemudian ayat yang setelahnya, wa in ji'ta ya Muhammadu alladhi u'tu at-taurata wal injila bi kulli hujjatin wa burhanin ala an tuwajjihaka ila al-ka'bah fi as-salati wal ala an tawajjuhaka ila al-ka'bah fi as-salati wal haqqu min 'indillah ma tabi'u qiblataka 'inadan wa istikbaran. Seandainya engkau Muhammad mendatangkan kepada orang-orang yang telah diberi at-taurah dan injil semua hujjah, semua bukti yang kuat. Iya. Ala anna tawajjuhaka ila al-Ka'bah, yang menunjukkan bahwasanya ya tawajjuhaka ila al-Ka'bah, menghadapkannya wajahmu ke arah Ka'bah fi shalah, ketika salat adalah hak. Ya, benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala, ma tabi'u qiblataka 'inadan wastikbaran. Niscaya mereka tetap tidak akan apa? Mau mengikuti kiblatmu karena penentangan, karena kesombongan yang ada dalam hati-hati mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum marratan ukhra, dan kau sekali-kali tidak akan mengikuti kiblat mereka untuk kali yang lain. Sebelumnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti kiblatnya Ahlul Kitab dengan harapan apa? Mereka mau beriman, mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi ternyata mereka membangkang, menentang, menolak dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. Kemudian dikatakan di sini, wama ba'dhum mitabi'in qiblata ba'd, dan sebagiannya tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum fi sya'nil qiblah wa ghairiha ba'da ma ja'aka min al-'ilmi bi annaka 'ala al-haq wa huwa 'ala al-batil innaka hina idhin lamin adh-dhalim wa hum 'ala al-batil innaka hina idhin lamin adh-dhalimin li anfusihim. Seandainya engkau wahai Rasul alaihi salatu wasallam mengikuti hawa nafsu mereka dalam perkara kiblat dan selainnya, setelah datang kepadamu ilmu tentang bahwasanya al-haq, ya, bi annaka 'ala al-haq, bahwasanya engkau di atas al-haq sedangkan mereka di atas kebatilan, innaka hina idzin lamin adh-dhalimin li anfusihim, maka tentunya ketika itu engkau termasuk orang-orang yang membolimi diri-diri mereka sendiri. Wa fi hadza tahdidun wa wa'idun, maka dalam ayat yang mulia ini ada tahdid, ada sesuatu yang menakut-nakuti dan ancaman. Liman yattabi'u ahwa al-mukhalifina, bagi siapa saja yang mengikuti hawa nafsu mereka-mereka orang yang menyelisihi di syariatil Islam, kepada syariat Islam. Ya, demikian disebutkan di dalam tafsirnya yang ringkas. Ya, di sana disebutkan faedah yang lain oleh sebagian ahli tafsir ya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, engkau sekali-kali tidak akan mengikuti kiblat mereka. Iya. Katanya beliau rahimahullah, ay la yakunu dhalika minka wa muhalun an yakun. La yakunu dhalika minka, enggak mungkin terjadi bahwasanya engkau mengikuti kiblat mereka, dan mustahil. Ya, ini bisa diambil dari apa? Jumlah yang disebutkan. jumlahnya jumlah khobariyah. Ma anta bitabi'in qiblatahum, jumlah ismiyah khobariyah. Lafaz dan maknanya sehingga menunjukkan akan kemustahilan. Iya. Siqat li ta'kidi haqqiyati amril qiblah kullat ta'kid. Dibawakan jumlah khobariyah ini yang bentuknya berita ini untuk li ta'kidi haqqiyati amril qiblah, untuk menguatkan kebenaran perihal kiblat dengan sebenar-benar penekanan. Faedah yang lain adalah waqaf itamani ahli kitab, memutus angan-angan harapan ahli kitab untuk Rasulullah, untuk kaum muslimin, ya, mengarahkan apa wajahnya ketika salat menghadap Baitul Maqdis. Iya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, jumlah ismiyah khabariyah, menunjukkan bahwasanya engkau Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak akan dan tidak mungkin mengikuti kiblat mereka selama-lamanya. Fa innahum qalu, karena mereka mengatakan, ya Muhammad, ay Muhammad, ud ila qiblatina, kembalilah ke kiblat kita. Wa nu'minu bika wa nattabi'uk, nanti kami akan beriman kepadamu dan mengikutimu. Mukhada'atan minhum, sebagai bentuk tipu daya dari mereka, la'anahumullahu ta'ala. Iya. Wa fiha isyaratun ila anna hadhil qiblata la tasiru mansukhatan abada. Dalam ayat yang mulia ini juga ada faedah yang lain, yaitu ada isyarat bahwasanya kiblat ini yang ada di Al-Masjidil Haram la tasiru mansukhatan abada, selamanya tidak akan dihapuskan apa hukumnya. Hukumnya selamanya tidak akan dihapuskan. Iya. Kemudian juga di antara faedah berikutnya, ya, faedah berikutnya adalah tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala inittaba'ta ahwa'ahum. Ada faedah yang sangat bagus, ya, yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wala inittaba'ta ahwa'ahum, seandainya engkau wahai Rasul alaihi salatu wasallam mengikuti hawa nafsu mereka. Lihat, innama qala, hanyalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahwa'ahum. Walam yaqul dinahum, tidak Allah katakan agama mereka. Allah tidak mengatakan wala inittaba'ta dinahum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala inittaba'ta ahwa'ahum, seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Faedahnya kata beliau rahimahullah, li'anna ma hum 'alaihi mujarradu ahwiyati nafsin. Karena apa yang ada pada mereka itu semata-mata hawa nafsu saja. Hawa nafsu saja yang tidak dibangun di atas ilmu, hanyalah dibangun di atas dhon, dugaan-dugaan yang dusta. Hatta hum fi qulubihim ya'lamuna annahu laysa bidin, sampai-sampai mereka sendiri dalam hatinya mengetahui dan meyakini bahwasanya apa yang mereka ada padanya itu bukan agama. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah, cuma karena penyakit ya yang begitu banyak sehingga hati mereka kaku dan keras, sulit untuk mereka apa melepaskan ya sesuatu yang dibangun di atas kedustaan ini, agama Nasrani dan Yahudiyah ini. Hatta hum fi qulubihim ya'lamuna annahu laysa bidinin. Sampai-sampai mereka sendiri mengetahui bahwasanya apa yang mereka ada padanya bukanlah agama. Iya. Wa man tarakad din ittaba' al-hawa wala mahalata. Maka siapa saja yang meninggalkan agama mesti dia ditimpa apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Wala mahala mesti. Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, tidakkah engkau melihat orang yang dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang disembah. Juga faedah yang berikutnya, ya, yang terakhir, ya, dari ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ba'di ma ja'aka minal ilm. Ya, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Seandainya engkau Muhammad alaihi salatu wasallam mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu. Ya, bi annaka 'alal haqq, bahwasanya engkau di atas al-haq, wa hum 'alal batil, sedangkan mereka di atas al-batil, innaka idzal laminadh dhalimin. Sungguhnya kalau demikian engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kata beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadza wa in kana al-khitab lahu, ini meskipun arah pembicaraannya tertuju kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, seandainya engkau Muhammad alaihi salatu wasallam mengikuti hawa nafsu mereka. Kepada siapa di sini arah pembicaraannya? Kepada nabi kita alaihi salatu wasallam. Kata beliau, wa in kana al-khitab lahu sallallahu alaihi wasallam, fa inna ummatahu dakhilatun fi dhalik, tapi umatnya tercakupi di dalamnya, masuk di dalamnya. Ya. Wa aidan, juga kata beliau, fa idza kana huwa sallallahu alaihi wasallam law fa'ala dzalika wa hasyahu sara zaliman ma'a ulwi martabatihi wa kathrati hasanatihi fa ghairuhu min babi aula wa ahra. Dan juga ya, apabila Nabi alaihi salatu wasallam law fa'ala dzalik, seandainya beliau melakukan hal itu, melakukan apa? Hawa nafsu mereka. Tentu apa? Menghadapkan wajah-wajah ya ketika salat ke arah Baitul Maqdis. Tanya semisalnya, ya, seandainya Nabi alaihi salatu wasallam ya fa'ala dzalik, melakukannya wahasya dan enggak mungkin, mustahil beliau melakukannya. Allah menjaganya. Sara zaliman, lihat Nabi saja kalau melakukan hal itu, memalingkan arah wajahnya ke Baitul Maqdis, ke Ka'bahnya al-Yahud, al-Yahud Ka'bahnya tertuju ke Sokhrah, satu batu besar yang ada di mana? Baitul Maqdis. Dan itu al-Maghrib, tempat apa? Tempat apa? Hah? Terbenamnya matahari. Sedangkan orang-orang Nasrani Ka'bahnya arahnya ke Matla' asy-Syams, tempat apa? Terbitnya matahari. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja melakukan hal itu dan itu mustahil, sara zaliman, bisa menjadi zalim, ma'a ulwi martabatih, padahal kedudukan beliau begitu tingginya, wa kathrati hasanati, dan begitu banyaknya kebaikan-kebaikan beliau, maka fa ghairuhu min babi aula wa ahra, maka tentunya selain beliau lebih-lebih lagi, lebih pantas lagi untuk disematkan padanya kedzaliman. Bahkan sebagian ahli tafsir menyatakan bahwasanya khitabnya ya kepada Nabi, tapi yang ditujukan adalah mereka-mereka umatnya yang mungkin mengikuti jejak-jejak ahlul kitab, diancam dengan ancaman ini. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm innaka idzal minadh dhalimin. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Wallahu ta'ala a'la wa 'alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.